Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, kita masih bersama Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kajian-kajian ayat demi ayat dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian-kajian ini memberikan kita secercah harapan bahwa dunia ini belum berakhir dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, bahkan kita menjadi orang yang selalu optimis untuk menghadapinya karena janji Allah itu jauh lebih luar biasa daripada sekedar apa yang kita hadapi. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ingkar janji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana pula akibat yang akan mereka dapatkan pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan bukalah lembaran baru bagi mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini diawali dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kita bahas pada pertemuan yang lalu itu telah mengingkari janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan salat, mereka tidak mau membayar zakat, dan mereka membunuh para rasul dan anbiya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, mengusir mereka dari rahmatnya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati mereka membatu, bahkan batu hati mereka itu jauh lebih keras daripada batu. Sebab di antara batu itu kata Allah Subhanahu wa taala ada yang mengeluarkan air, ada yang bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang selalu mereka lakukan daripada pendustaan dan penistaan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yuharrifunal kalima amma wadi'i, mengotak-ngatik kitab-kitab suci, merubah sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan mereka lupa apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak memberikan apa dari kenikmatan kepada mereka. Dan senantiasa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mencari celah untuk menghancurkan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi indahnya Islam, Rasulullah diajarkan untuk memaafkan dan untuk tidak mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Inilah yang akan kita coba untuk kupas bersama pakar tafsir kita saat sekarang ini yang telah hadir, Al-Ustaz Sofyan dan Ustaz Zainal Arifin. Mungkin Ustaz Sofyan. Menurut saya ayat 13 dari surat Al-Ma'idah ini akan lebih mudah memahaminya jika kita pahami dari akhir, yaitu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini dasar pemikiran, mindset yang harus kita bangun, bahwasanya sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang ihsan, berbuat baik. Kenapa? Karena gagalnya orang memasuki tahap ihsan pertama sekali karena ia ingkar janji. Ya. Satu janji, dua janji, tiga janji, sampai janji terbesarnya dalam hidup, beriman dan berislam, ia ingkari, maka pada saat itu la'annahum, ia mendapat la'nat. Ya, kenapa? Karena orang tidak akan bisa mendapatkan jenjang muhsinin, ihsan, ketika ia melanggar janji. Ya, melanggar janji yang telah dijanjikan kepadanya. Kenapa? Karena ia akan dapat laknat. Ketika seorang itu, bagaimanapun status kekuasaan yang ia miliki, ketika ia mendapatkan laknat dari Allah, ia tidak akan mungkin sampai kepada tahap ihsan. Ya, ya. Bagaimana kira-kira Ustaz Zainal? Ya, kalau saya melihat innallaha yuhibbul muhsinin sangat terkait dengan wasfah wa'fu anhum. Kalau kita lihat surat Al-Maidah sebelumnya ayat 2 ada disebutkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Jangan sampai perlakuan yang menyakitkan hatimu itu kamu balas dengan penindasan. Jangan sampai wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai penindasan yang dilakukan oleh satu kaum membuat kamu tidak adil. Tetapi Allah mengatakan apa? Fa'fu anhum. Maafkan. Hapuskan lembaran kotor mereka. Wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Malah balaslah air tuba dengan air susu. Nah, ini kan biasa pepatah kita, air susu dibalas air tuba. Tetapi Islam mengajarkan balaslah air tuba itu dengan air susu. Kalaulah semua pejabat yang tidak terpilih dalam pilkada itu melakukan pembalasan air tuba dengan air susu, makmurlah Indonesia. Karena apa? Karena tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Yang ada adalah bagaimana membangun negara ini bersama ke depan. Nah, inilah merupakan pesan Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ini terjadi pada diri Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sebelumnya. Jadi suatu ketika Nabi Ibrahim kedatangan seseorang kafir yang tidak beriman kepada millah Ibrahim. Dia ketok pintu, kata Nabi Ibrahim, siapa kamu dan apa agamamu? Saya seorang yang tidak beragama denganmu, tapi saya kelaparan. Kata Nabi Ibrahim, tiada tempat bagimu di rumah ini. Pergilah kamu orang miskin yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi Allah berkata kepada Nabi Ibrahim pada waktu itu, wahai Nabi Ibrahim, aku adalah Tuhan orang miskin yang kafir tadi. Puluhan tahun ku beri dia nafkah, rezeki, dan tidak pernah menyembahku walaupun satu detik. Kamu baru sekali saja dimintanya untuk makan, udah kamu tolak dia. Jamu dia. Nabi Ibrahim tadi pun tunggang langgang cari pengemis kafir tadi. Ketemu dengan pengemis kafir tadi, dia berkata, wahai pengemis kafir, kamu diminta oleh Tuhanku untuk kujamu hari ini. Terkejutlah pengemis kafir tadi. Ya Allah, ini adalah utusan Tuhan di hadapan orang yang paling dia benci, aku seorang kafir, meminta mengemis supaya dijamu karena apa? Karena kesalahan utusan Tuhan terhadap perlakuannya yang tidak layak pada diriku. Kemudian orang kafir tadi pun berpikir jernih sehingga dia pun memasuk kepada agama Ibrahim. Jadi artinya apa? Tidak selamanya perbuatan balas dendam itu menyelesaikan masalah. Dendam tidak menyelesaikan masalah. Bahkan mempersempit wilayah kekuasaan. Iya, benar sekali. Ketika suami dengan istri misalkan dendam, tempat tidur yang luas seharusnya 6 kaki itu bisa jadi sempit karena suami dendam sama istri, istri dengan suami. Akhirnya ketika tidur, suami menghadap ke utara, istri menghadap ke selatan. Kenapa? Karena saling dendam. Coba kita lihat ketika qulubahum qasiyah, hati itu keras pada saat tsunami di Aceh. Kita didamaikan dengan Siti Tsunami. Ketika warga Aceh dendam dengan orang Jawa, Jawa dendam sama Aceh. Akibatnya apa? Orang Aceh sulit hidup di Jawa, orang Jawa sulit hidup di Aceh. Kenapa? Qulub qasiyah. Ketika hati kita keras, yang terjadi pada saat itu adalah kita didamaikan oleh Siti Tsunami, kota tsunami. Artinya musibah. Demikian juga lah halnya dalam ayat ini ya, ayat 13 ini, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum, la'nat Allah karena ingkar janji. Akibatnya apa? Qulub qasiyah. Tapi saya melihat di sini ada semacam penegasan bahwasanya laknat sangat dekat dengan ingkar janji. Bagaimana kira-kira Ustaz Ardi? Iya, inilah yang menjadi permasalahan di kita saat sekarang ini, betapa kita melihat bahwa orang-orang yang menjadi permasalahan begini, Ustaz Sofyan. Orang-orang yang hatinya itu menjadi keras, itu tidak sadar kalau dia hatinya itu sudah keras dan sudah membatu. Yeah. Oleh karena itu, ada semacam solusi yang perlu kita tawarkan pada kesempatan ini, bagaimana untuk melembutkan hati ini, Ustaz. Di sini saya melihat yuharifunal kalima an mawadhi'ih. Jadi ketika hatinya keras itu mudah saja kita melihat. Tahriful kalim. Dia kalam selalu Allah, ya? Menyelewengkan kalam Allah atau kalam Rasulullah, menyelewengkan ayat Quran, hadis an mawadhi'ih dari tema-tema sentral yang dibahas. Artinya apa? Tidak terlepas kemungkinan para da'i, para ustadz, para tokoh ini terlibat dalam qulub qasiyah. Ia membahas ayat atau topik yang tidak cocok pada zamannya. Tidak relevan dengan zamannya. Artinya tahriful kalim. Bagaimana yuharifunal kalim an mawadhi'ih. Artinya ayat ini, ayat surat ini harus dibahas saat ini juga. Tiba-tiba ia selewengkan dari posisi kondisi yang ada pada saat itu. Akhirnya ayat-ayat Allah atau kalam Allah ya tidak mampu menjawab kondisi yang ada itu karena diselewengkan gitu. Ya, jadi benar sekali hadis Nabi berkata, "Innal quluba la tasda kama yasdaul hadid wa majila uha ya Rasulullah qiraatul Quran wa zikrul maut." Yeah. Bahwa hati itu berkarat sebagaimana karatnya besi. Apa obatnya ya Rasulullah supaya dia menjadi berkilat? Maka membaca Al-Qur'an dan ingat mati. Tahriful kalim amma wadi'ihi ini menjadi suatu hal yang penting. Rupanya apa? Qiraatul Quran tadi begitu menyegarkan hati. Rupanya suatu hal yang menarik, ketika kita mengkaji tafsir di RRI ini, orang banyak berpikir, kok enggak ada cerita salatnya, Pak Ustaz? Kok banyak sekali cerita tentang akidah, pentingnya akidah, sejuknya hidup bersama akidah. Rupanya memang kata Aisyah, saya tahu kapan dan di mana Al-Quran itu turun. Kalaulah Al-Quran itu turun pertama kali tentang tahrimul khomer, maka niscaya tidak ada satu orang pun mau masuk Islam. Tetapi yang pertama kali disebutkan tentang pemantapan akidah, surganya begitu indah dan nerakanya begitu kejam, sehingga termotivasilah masyarakat untuk mencintai Islam, karena ternyata Islam itu mudah dan indah serta menyehatkan dunia jasmani dan rohani. Dan dakwah Islam diawali bukan dengan menghalalkan dan mengharamkan. La tahlil wa la tahrim. Tetapi bagaimana terbuka pintu hati sehingga tidak qulub khasiyah. Ketika kita mengharamkan dan menghalalkan, berarti kita telah mencuri hak prerogatif Allah. Tetapi hati akan lembut, hati tidak akan keras ketika kita mampu ya memposisikan ayat-ayat Allah pada posisi tertentu. Ketika kita tidak mampu menentukan atau memposisikan, menjelaskan ayat-ayat Allah pada kondisi tertentu, maka pada saat itu juga berarti kita termasuk yang tahriful kalim, yang menyelewengkan ayat-ayat itu atau menghapusnya atau tidak memberikan fikih prioritas mana ayat yang terpenting yang dikaji saat ini dengan ayat-ayat yang lebih penting lagi, sehingga terpenting dari yang penting. Semua ayat Allah penting, tapi ada yang terpenting yang sangat perlu diketahui oleh masyarakat khalayak ramai pada saat-saat tertentu. Iya. Iya, baiklah para pendengar rahimakumullah. Kita sangat takjub dengan ayat yang mulia ini, betapa Allah Subhanahu wa taala memaparkan kejelekan-kejelekan daripada orang-orang Yahudi yang mengingkari dan mendustai agama Allah. Tapi Ustaz Ardiansah, coba lihat, fa'fu anhum wasfah. Walaupun hati mereka keras, mereka selengkan itu, fa'fu anhum. Ya, maafkan mereka dan apa? Buka lembaran baru. Iya, buat lembaran baru. Balas keburukan dengan kebaikan. Iya. Jadi kalau kita kembali kepada ajaran Islam, maka kita akan menjadi orang yang istiqamah dalam melaksanakan agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada laknatnya. Dan marilah kita senantiasa berbuat kebaikan, karena itulah yang harus kita sebarkan. Dan mari kita menutup sifat dendam, iri dan dengki di dalam diri kita. Semoga kita hidup menjadi lebih tenteram dan lebih sejahtera. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan hidup kita sebagaimana cerahnya matahari yang menyinari kita setiap hari. Saya Ardian Sah, bersama saya Ustaz Sofyan Saha dan Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih ala husni istimaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.